Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada ayat selanjutnya. Qala Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini, ikhwani fillah, ayat yang sangat agung. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah Ta'ala mensyarah ayat ini dalam satu kitab penuh, dicetak dalam 3 jilid, menerangkan secara panjang lebar tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu sesuatu yang pantas untuk ayat yang agung ini, karena memang ayat ini merupakan penafsiran dari La ilaha illallah. Padanya ada 2 rukun yang merupakan rukun La ilaha illallah, yaitu An-Nafyu wal-Itsbat. An-Nafyu wal-Itsbat, rukun La ilaha illallah yaitu meniadakan sembahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-itsbat, menetapkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Pada ayat ini juga terkandung 2 rukun tersebut, yaitu pada lafaz iyyaka na'bud. Iyyaka di sini nafi maknanya. Maknanya yaitu memurnikan, maknanya bahwasanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terkandung penafian atau peniadaan semua sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian na'bud, di sini penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadai. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam Adwa'ul Bayan beliau. Dan potongan yang depan dari ayat ini, ikhwani fillah, iyyaka na'bud merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan potongan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, ini merupakan hak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk hamba-hambanya. Oleh karena itulah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi Al-Fatihah menjadi 2, untukku dan untuk hambaku. Nah, di 3 ayat yang pertama itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena isinya adalah pujian-pujian, penetapan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat yang 4 ini yang merupakan pertengahan Al-Fatihah, disinilah tergabung antara hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak hambanya. Hak Allah yaitu diserahkan hanya kepadanya peribadatan, dan hak hamba bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan 3 ayat yang terakhir itu merupakan hak hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka sebagai bentuk anugerah dan kemurahan Allah Azza wa Jal. Kita baca apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, ay nakhussuka wahdaka bil'ibadati wal-isti'anah. Itu makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu kami mengkhususkan engkau ya Allah dengan peribadatan dan permintaan pertolongan. Jadi kami mengkhususkan hanya kepadamu dalam beribadah maupun dalam meminta pertolongan. Dari mana diambil pengkhususan ini? Beliau menjelaskan, li'anna taqdimal ma'mul yufidul hasr wa huwa itsbatul hukmi lil madhkuri wa naf'yuhu amma adah. Kenapa? Dikarenakan mengedepankan al-ma'mul itu memberikan faedah al-hasr, ya pengkhususan. Di sini secara lazimnya ikhwani fillah yang keumumannya yaitu na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu dalam keumuman konteks bahasa Arab. Na'budu iyyaka. Kami beribadah kepadamu. Karena iyyaka di sini sebagai apa? Maf'ulun bi. Nah, ketika maf'ulun bi yang haknya itu di akhir disebutkan setelah fa'il dikedepankan mendahului fi'ilnya, maka hal ini menunjukkan kekhususan. Karena haknya di akhir kok dikedepankan, berarti di sini mempunyai makna lebih. Dan kelebihan makna ini pada ayat ini yaitu kekhususan. Berarti menunjukkan bahwasanya khusus peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya. Nah, di sini kita ketahui ikhwan fillah begitu dalamnya, begitu luasnya bahasa Arab. Hanya dengan dikedepankan saja maknanya sudah berbeda, mempunyai arti yang tinggi. Iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah. Itsbatul hukmi lil madhkur wa nafyuhu amma adah. Penetapan hukum bagi yang disebutkan di situ, yaitu peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyuhu amma adah, dan peniadaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya kami hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Fa ka'annahu yaqul, maka seakan-akan dia mengatakan na'buduka wa la na'budu ghairak. Kami beribadah kepadamu ya Allah dan tidak beribadah kepada selainmu. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik, dan kami meminta pertolongan kepadamu dan tidak meminta pertolongan kepada selainmu. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penetapan bahwasanya hanya Allah, kepada Allah kita menyembah, bukan kepada selainnya. Demikian pula hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, bukan kepada selainnya. Wa taqdimul ibadati 'alal isti'anati min babi taqdimil 'ami 'alal khas. Ini faedah selanjutnya. Jadi faedah pertama yang baru diambil dari penafsiran Imam As-Sa'di ikhwani fillah, yaitu makna dikedepankannya iyyaka dari fi'ilnya. Memberikan makna apa? Pengkhususan. Kemudian yang kedua, wa taqdimul ibadah 'alal isti'anah. Dikedepankannya ibadah dari isti'anah. Disebutkan dulu ibadah dan daripada isti'anah. Kenapa? Mim babi taqdimil 'am 'alal khas. Termasuk dalam bab mengedepankan yang umum dari yang khusus. Kenapa? Karena isti'anah ikhwani fillah termasuk ibadah. Dan dikedepankan ibadah ini sesuatu yang umum, mencakup isti'anah dan yang lainnya. Baru kemudian setelah penyebutan ibadah disebutkan isti'anah yang merupakan bagian dari ibadah. Wahtimaman bitaqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdih. Dan sebagai bentuk pemfokusan, ya, lebih memuliakan dengan mengedepankan hak Allah Subhanahu wa taala di atas hak hamba-hambanya. Karena peribadatan ikhwani fillah merupakan hak Allah, dan meminta pertolongan, seorang meminta pertolongan kemudian Allah berikan pertolongan, ini hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, disebutkan ibadah terlebih dahulu dikarenakan ibadah itu lebih umum daripada isti'anah. Kemudian yang kedua, disebutkan ibadah terlebih dahulu untuk apa? Untuk mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak hamba-hambanya. Kemudian beliau mengatakan wal ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yiradah min al a'mali wal aqwali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah suatu yang mencakup perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan meridainya. dari amalan-amalan perbuatan dan perkataan-perkataan, baik yang zahir maupun yang batin. Ini pengertian ibadah, dihafal. Ini pengertian yang paling bagus yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelah beliau. Dan sungguh merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang alim menjelaskan suatu ilmu kemudian diikuti oleh umat setelahnya. Jadi pengertian ibadah, semua hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai dari perbuatan-perbuatan ikhwani fillah dan perkataan-perkataan, karena di sana ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridai tapi berupa benda-benda yang jamid, bukan berupa perbuatan dan perkataan. Contohnya apa? Ka'bah. Ini Allah Subhanahu wa taala cintai. Negeri Mekah, negeri Madinah. Ini negara-negara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kemudian beliau mengatakan wal isti'anatu hiyal i'timadu 'ala Allah taala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Ma'athiqati bihi fi tahsili dhalik. Dan isti'anah adalah al-i'timad 'ala Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi jalbil manafi', dalam usaha untuk mendapatkan kemanfaatan. Wadaf il mandar, dan dalam usaha untuk menolak kemadaratan. Ma'athiqati bihi fi tahsiri dhalik, disertai dengan ketikohan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha untuk mendapatkan apa yang dia cari tadi, berupa kemanfaatan maupun penolakan dari kemadaratan. Jadi ini pengertian isti'anah dan pengertian ibadah. Apa yang didatangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala sangat bagus, ikhwani fillah. Oleh karena itu, hendaknya pengertian ini dihafal. Pengertian yang sangat bagus. Baik itu ibadah yang datang dari Syekhul Islam pengertiannya, ataupun isti'anah yang beliau datangkan di sini. Al-i'timad 'ala Allah ta'ala fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Ma'athiqati bihi fi tahsiri dhalik. Intinya, bentuk penyandaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari manfaat atau usaha untuk menolak mudharat, bersamaan dengan ketikohan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anatu bihi huwal wasilatu lis-sa'adati al-abadiyyah wan najati min jami'is syurur. Dan penegakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan jalan untuk mencapai kebahagiaan yang abadi dan merupakan jalan untuk selamat dari segala kejelekan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh untuk mendapatkan yang demikian itu, dan janji Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih jujur, lebih benar perkataannya dari Allah Subhanahu wa taala? Wa man asdaqu minallahi qila. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik inilah yang diharapkan oleh setiap muslim, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya yang menjadi pokok perhatian kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak, kebahagiaan yang abadi, yang tidak terputus dan tidak bisa digambarkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya. Wan najah min jami'is syurur, dan keselamatan dari segala macam kejelekan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima. Tidak ada jalan untuk seseorang bisa mencapai keselamatan kecuali dengan melakukan kedua hal tersebut. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristianah dengannya. Karena tidaklah kita diciptakan ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga ketika seorang hamba ingkar dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya balasannya adalah siksaan Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan tentang keadaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dari kalangan ahlul kitab maupun yang lainnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan kalangan orang-orang musyrik, mereka itu berada di dalam neraka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Walaupun fisiknya bagus, walaupun mereka di dunia ini menjaga betul-betul tubuh-tubuh mereka, kulit-kulit mereka, akan tapi tetap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa mereka ubah. Bahwasanya mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk. Lebih jelek daripada binatang ternak, lebih jelek daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang secara zahir paling jelek. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat yang lain, walaqad darana li jahannam makathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sungguh kami telah persiapkan bagi neraka jahannam kebanyakan dari jin maupun dari manusia. Mereka memiliki hati akan tapi tidak digunakan untuk memikirkan. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat, yaitu melihat kebenaran, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberi pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mendengar seruan-seruan dai ila Allah, mendengar seruan-seruan untuk mengikuti kebenaran, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Diberi alat tapi tidak digunakan. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak. Ini keadaan orang-orang yang tidak mau memenuhi dua hal ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan kepadanya. Wa innama takunul ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Dan hanyalah suatu ibadah disebut ibadah apabila dia itu diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat pertama. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya kewajiban seorang hamba adalah menegakkan peribadatan dan beristianah kepada Allah, kemudian beliau menjelaskan bagaimana ibadah itu bisa diterima dan bagaimana hakikat ibadah itu. Beliau mengatakan bahwasanya ibadah itu disebut ibadah apabila diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dan biha wajh Allah, dan ditujukan ibadah tersebut untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dalam arti yang lain, bahwasanya dia memaksudkan ibadahnya itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas. Fa bihadzainil amrayni takunu ibadatan. Dengan dua perkara inilah suatu amalan bisa disebut ibadah. Tanpa dua perkara ini tidak bisa disebut ibadah. Maksudnya di sini ikhwanifillah adalah ibadah yang diterima. Adapun penyebutan secara definisi, maka terkadang suatu ibadah apabila zahirnya ibadah dikatakan ibadah. Kan tapi yang dimaksudkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala di sini adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua perkara ini. Diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpanya maka tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan dalam riwayat yang lain, "Man ahdatha bi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan pada agama ini perkara-perkara yang bukan berasal dari agama, maka amalan tersebut tertolak. Berarti tidak disebut sebagai ibadah yang diterima. Demikian pula perkara kedua, apabila seorang mengamalkan suatu amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sungguhnya amalan itu mesti dibangun di atas niat. Dan hanyalah seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Siapa saja yang beramal kemudian tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan dia. Amalan tersebut kelak di akhirat hanyalah akan menjadi habaan mansura, debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habaan mansura. Dan kami datangkan apa-apa yang mereka amalkan dulu ketika di dunia, dan kami jadikan amalan tersebut habaan mansura, debu-debu yang berterbangan, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal tersebut mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini ayat yang sangat keras, ikhwani fillah. Bagi siapa saja yang meniatkan amalan-amalannya hanya untuk kehidupan dunia semata. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha dan perhiasan-perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha, maka kami berikan secara sempurna balasan dari amalan-amalan tersebut di dunia. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan disengsarakan. Kalau dia meniatkan amalan, amalannya karena dunia, Allah berikan. Akan tapi di akhirat bagaimana? Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang di akhirat tidak ada bagian kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan amalan-amalan yang mereka kerjakan dulu di dunia habita, habus, musnah, tidak tertinggal, tidak ada sisanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batalah apa-apa yang dulu telah mereka amalkan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa yang meniatkan suatu amalan karena dunia, Allah menjanjikan akan diberikan di dunia. Akan tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, dan tempat kembalinya adalah neraka. Di sana ada ayat yang lain, ikhwani fillah, yang menjelaskan bahwasanya belum tentu orang yang meniatkan amalan dunia kemudian diberi dunia, tidak. Akan tapi yang mendapatkan dunia itu hanyalah mereka-mereka yang memang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan dunia. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menginginkan al-ajilah, pahala yang disegerakan di dunia. Ini, jadi seorang beramal memang amalannya cuma dunia saja. Dia salat pengennya biar kaya. Dia melakukan ibadah-ibadah pengennya agar bisa sukses di dunia. tidak ada niatan agar amalan tersebut kelak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya di akhirat. Tetapi pengin yang pahala disegerakan di dunia saja. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid. Maka kami segerakan baginya apa-apa yang kami inginkan bagi orang-orang yang kami kehendaki. Berarti mereka-mereka yang akan mendapatkan pahala yang disegerakan di dunia hanya mereka-mereka yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah kehendaki. Berarti tidak semua orang yang mengharapkan pahala di dunia, ya kehidupan, mengharapkan amalannya dibalas di dunia ini akan mendapatkannya. Cuman mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan telah ditulis. Berarti tidak ada faedahnya sama sekali ikhwan fillah peribadatan yang ditujukan untuk dunia semata. Bahkan kerugian yang sangat besar yang akan dia dapat. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuknya neraka jahannam. Neraka jahannam yaslaha madmuman madhura, yang akan membakarnya. Dia di sana dalam keadaan terhina dan direndahkan. Kan tapi berbeda dengan keadaan mereka-mereka yang memang ibadahnya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengharapkan kehidupan di akhirat. Adapun apa-apa yang dia dapat di dunia, kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan maka akan diberi. Dan memang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan rizki bagi hamba-hambanya yang soleh. Jadi jangan khawatir. Cukup dengan kita meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang soleh. Dan Rasulullah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya umatnya tidak akan ada yang mati karena kelaparan. Umat ini tidak akan ditimpa kematian karena kelaparan. Allah berfirman ketika menjelaskan tentang keadaan mereka-mereka yang menginginkan kehidupan akhirat dalam amalannya, dalam kelanjutan ayat tadi. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang mengharapkan negeri akhirat dan berusaha untuk mendapatkannya dalam keadaan dia mukmin, maka mereka itulah yang usahanya itu disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita lewati di antara nama Allah Subhanahu wa taala apa? Asy-Syakur. Mensyukuri amalan hamba-hambanya, dia akan dibalas dan tidak akan disia-siakan. Telah disediakan baginya jannah yang nikmat-nikmatnya tidak bisa dibayangkan dengan akal pikiran kita. Tidak bisa kita gambarkan dengan mulut-mulut kita, dengan lisan-lisan kita, dan apalagi kita bandingkan dengan apa-apa yang kita lihat di dunia ini. Oleh karena itulah ikhwani fillah, hendaknya kita semua dalam semua bentuk amalan-amalan kita senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan pahala di negeri akhirat. Kemudian Imam Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, wa dzakara al-isti'anata ba'da al-ibadah ma'a dukhuliha fiha lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ila al-isti'anati billahi ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-isti'anah, permintaan pertolongan, setelah menyebutkan ibadah, padahal isti'anah itu sudah masuk dalam ibadah. Kenapa? Lihtiyajil 'abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'anati billahi ta'ala. Karena kebutuhan seorang hamba pada semua bentuk peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa? Pada isti'anah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkan isti'anah kenapa? Karena semua hamba itu butuh dengan pertolongan dari Allah. Fa innahu illam yu'inhu Allahu lam yahsul lahu ma yuridu min fi'lil awamir wajtina bin nawahi. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi apa yang dia inginkan. Tidak akan mungkin tercapai apa yang dia inginkan, baik berupa pengamalan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun peninggalan terhadap larangan-larangannya, baik berupa melaksanakan perintah-perintah Allah atau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia kenapa disebutkan isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah termasuk dalam ibadah. Dikarenakan hamba ini sangat butuh dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menegakkan peribadatan kepadanya, ikhwani fillah. Dan tidak akan pula mampu untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pengakuan seorang hamba terhadap hal ini dengan zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kami untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Wala quwwata illa billah, dan tidak ada kekuatan pada diri kami untuk meninggalkan larangan-larangan Allah illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Bar di sini lil isti'anah. Kecuali dengan i'anatullah, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sandarkan pada diri kita, kita beribadah kemudian kita sandarkan pada kekuatan kita, kita tidak akan mampu. Tapi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani peribadatan ini. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya yang beliau cintai, yaitu Mu'ad bin Jabal. Beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, inni uhibbuka fillah." Wahai Mu'ad, sungguhnya aku mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat, berarti seorang yang mencintai orang lain tidak akan mungkin dia menunjukkan perkara yang jelek. Mesti dia pilihkan perkara yang paling baik. Kemudian beliau memberikan wasiat, la tadak dubra kulli salatin antakul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku dalam berzikir kepadamu, ala zikrika wa syukrika, dan dalam bersyukur, wa husni ibadatik, dan dalam usaha untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini zikir yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan sampai meninggalkannya di akhir-akhir salat kita. Sehingga amalkan zikir ini, ikhwan fillah. Amalkan zikir yang agung ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para ulama berselisih pendapat ditempatkan di mana? Apakah di tahiyat akhir ataukah selepas salat? Kan tapi kedua-duanya mencakup makna dubura kulli salat, di akhir salat. Maka perkaranya luas, bisa dibaca di tahiyat maupun setelah selesai salat. Bahkan seorang menjadikan doa tersebut pada setiap keadaannya, di sepertiga malam terakhir atau di tempat-tempat yang lain, karena doa tersebut doa yang begitu agung, permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam bersyukur, dan dalam berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pertolongannya kepada kita dalam perkara-perkara yang disebutkan tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.